Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Nailu Roja bisyarhi Safinatin Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri hafizallahu rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang harta yang kena zakat. Harta yang kelima adalah rikas. Rikas, ra'nya di kasrah, maknanya markus. Markus artinya madfun, sesuatu yang dipendam di dalam tanah. Ya, maka berarti dia fi'al bimakna maf'ul. Contoh yang lainnya adalah kitab. Kitab itu maknanya maktubun. Kitabun maknanya maktubun, sesuatu yang ditulisi. Sama dengan ilahun. Ilah itu fi'al. Ilahun maknanya ma'luhun. Wal makna artinya harta jenis yang kelima yang terkena kewajiban zakat adalah rikas. Wa inama hanyalah zakat itu wajib padanya pada rikas dengan empat syarat. Yang pertama, hartanya berupa emas atau perak. Kalau berupa yang lainnya, harta karun yang lainnya, yang selain non emas dan perak, tidak terkena kewajiban zakat. Kemudian yang kedua, sudah masuk nisab. Yang ketiga, pendaman jahiliyah. Itu bisa dipastikan itu adalah harta karun yang terpendam di dalam tanah sejak masa jahiliyah. Dan jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdasarkan definisi ini ya, maka ini hanya di negeri Arab saja. Wa summu bidzalika, dan jahiliyah itu disebut jahiliyah dikasrati jahalatihim, karena demikian banyaknya kebodohan mereka. Kemudian yang keempat, harta karun tersebut dijumpai di fimawatin, di tanah tidak bertuan, seperti di padang pasir yang tidak bertuan, di tempat-tempat yang tidak ada yang punya, tidak ada, bukan milik person tertentu. Atau fimilkin, dalam kepemilikan ahyahu, yang dimiliki oleh orang yang ahyahu di situ berkenaan dengan ada namanya ihya'ul mawat. Jadi harta yang tidak bertuan kemudian dikelola oleh siapa yang mengelolanya, maka menjadi miliknya. Dan yang mengelolanya sehingga memilikinya adalah wajiduhu, yang menjumpai rikas tersebut. Ya, tentang tadi, di antara syarat rikas adalah pendaman jahiliyah. Apa yang dimaksudkan? Di Ruyatul Munah dijelaskan yang dimaksudkan dengan pendaman jahiliyah atau harta karun jahiliyah di sini adalah syarat ini adalah tujuannya supaya itu tidak termasuk harta yang dipendam oleh orang Islam yang ditandai dengan ada padanya tulisan ayat Al-Quran atau nama Nabi atau nama raja-raja Muslim. Berarti intinya itu bisa dipastikan bukan milik kaum Muslimin. Kalau intinya adalah demikian, berarti bisa rikas itu bisa dijumpai di kita. Karena ini harta yang terpendam sejak zaman misalnya masa Majapahit atau yang lainnya masih yang bisa dipastikan itu bukan milik Muslim. Fa in kana kadzalik, maka jika itu dimungkinkan adalah miliknya Muslim atau ada tanda-tanda itu miliknya Muslim, fa luqatatun, maka statusnya adalah harta itu statusnya luqatah, bukan rikas. Jika tidak diketahui pemiliknya, lantas diberlakukan padanya hukum luqatah, ada kewajiban untuk mengumumkan selama setahun dan yang lainnya. Dan ini statusnya luqatah jika dijumpai di tanah tidak bertuan. Adapun jika dijumpai di tanah bertuan di negeri Islam, maka dia adalah milik dari pemilik sebelumnya. Sehingga itu disimpan sampai ketemu dengan pemiliknya. Jika sudah putus asa untuk bisa ketemu dengan pemiliknya, maka diserahkan ke kas negara karena hukumnya sebagaimana hukum barang hilang. Dan jika diketahui pemiliknya, wajib diserahkan kepada pemiliknya. Orang yang menemukannya tidak boleh mengambilnya karena dia adalah harta Muslim yang tidak mungkin, yang tidaklah menjadi milik seseorang dengan semata-mata dia yang menguasainya. Berkenaan dengan syarat, tadi kita jumpai di Nailul Roja tentang syarat di harta tersebut dijumpai, harta pendaman atau harta terpendam tersebut dijumpai di mawatin, di harta, di tanah tidak bertuan atau milik seseorang namun orang yang mengelola tanah tidak bertuan tersebut. Yang dimaksud dengan mawat, tanah tidak bertuan, itu adalah daerah atau kampung dulu, kampung kuno yang dulu ramai di masa jahiliyah. Lantas binasalah dan habislah para penghuninya. Demikian juga kubur-kubur di masa jahiliyah. Maka kebalikan dari poin yang keempat ini adalah harta-harta yang dijumpai di jalan raya dan di masjid. Maka ini statusnya luqatah, barang temuan dan berlaku padanya ketentuan luqatah. Atau harta terpendam namun dijumpai di tanah milik seseorang. Maka harta tersebut milik pemilik tanah. Untuk keterangan tambahannya, kembali ke Nailul Roja, maka zakatnya, zakat harta terpendam atau harta karun adalah khumus 1/5 atau 20% dan wajib dibayarkan halan seketika. Tidak disyaratkan haul. Kemudian harta yang keenam adalah hasil tambang atau ma'din. Ma'din adalah harta yang dikeluarkan dari tanah yang Allah ciptakan barang tambang tersebut di dalamnya. Dan tempat penggaliannya juga disebut ma'din. Wal makna artinya, harta jenis yang keenam wajib padanya zakat adalah ma'din. Dan ma'din itu hanyalah wajib padanya zakat dengan dua syarat. Ayakuna dhahaban aw fiddatan. Ini barang tambangnya adalah tambang emas atau tambang perak. Maka tidak wajib, tidak ada kewajiban zakat untuk semacam tambang batu akik atau tambang hadid, besi. Kemudian ada satu kosakata bilauk. Bilauk itu kristal. Kemudian tambang yang didapatkan itu sampai nisab. Kemudian tidaklah disyaratkan padanya haul. Zakatnya adalah 2,5%. Tatimah pelengkap. Sebagaimana ada kewajiban zakat mal, juga ada kewajiban zakat badan. Disebut juga dengan zakatul fitri. Dan zakatul fitri adalah satu sa' dari kut makanan pokok yang dominan di satu negeri. Jika di negeri tersebut ada beberapa makanan pokok, misalnya di tempat kita ada makanan pokok orang itu kenyang dengan nasi. Nasinya ada nasi beras, ada nasi jagung. Demikian juga ada yang kenyang dengan yang lainnya, mungkin roti atau yang lain, namun nasi atau beras itu yang dominan. Maka itu yang dikeluarkan sebagai zakatul fitri. Jadi bukan makanan pokok orang yang mau bayar zakatul fitri, namun makanan pokok yang dominan di negeri tersebut. Zakatul fitri wajib atas orang yang terkumpul padanya 3 kriteria, muslim, kemudian yang kedua menjumpai tenggelamnya matahari di hari Ramadan yang terakhir. Sehingga jika bayi itu lahir sebelum tenggelamnya matahari, kena kewajiban zakatul fitri. Namun jika lahirnya setelah tenggelamnya matahari, tidak terkena kewajiban zakatul fitri. Orang yang meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari di hari puasa yang terakhir, tidak terkena kewajiban zakatul fitri karena dia tidak menjumpai tenggelamnya matahari di hari Ramadan yang terakhir. Namun orang yang meninggal dunia setelah tenggelamnya matahari, meninggal dunianya habis sholat maghrib misalnya, terkena kewajiban pembayaran zakatul fitri. Syarat yang ketiga, adanya kelebihan untuk kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Lebih untuk kebutuhan malam hari raya dan pagi harinya. Dan itu kelebihan dari dasti thawbin yalikubihi. Dasti, catatan kaki, artinya kiswatun kamilatun. Pakaian yang lengkap meskipun tidak baru. Lengkap untuk dari kepala, badan dan kaki. Maka itu kelebihan. Jadi untuk makan sudah terpenuhi, ditambah kebutuhan untuk pakaian yang layak baginya, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan pembantu bagi orang yang memerlukan pembantu. Maka ada harta yang lebih dari kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal untuk seseorang dan orang yang wajib dia nafkahi. Sebagaimana seorang itu wajib membayar zakatul fitri untuk dirinya, seorang laki-laki wajib membayar zakatul fitri untuk dirinya, tajibu alaihi aidan, zakatul fitri juga wajib atas seorang laki-laki, dia wajib bayarkan orang-orang yang menjumpai tenggelamnya matahari di hari Ramadan yang terakhir. Artinya di catatan kaki, awal juz'in, bagian pertama dari malam hari raya, dan dia adalah orang yang wajib dia nafkahi, minal muslimin, dari, dan dia adalah seorang muslim. Intinya seorang laki-laki wajib membayarkan zakatul fitri untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi. Syaratnya dia adalah muslim dan menjumpai tenggelamnya matahari di hari puasa terakhir. Contohnya adalah istri, wa ahlin dan keluarga, wa far'in dan anak atau cucu. Khotimah penutup, zakat dibayarkan kepada orang-orang yang ada dari 8 golongan yang disebutkan dalam At-Taubah ayat yang ke-60. Kalau di daerah tersebut ada dari 8 ini ada 4 golongan, ya maka wajib untuk 4 golongan. Kalau yang ada itu adalah di situ 5 golongan, ya maka wajib untuk 5 golongan tersebut. Diserahkan kepada al-mawjudin, semua yang ada, golongan yang ada. Dan golongannya ada 8, al-fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin, amil yang mengurusi zakat, orang yang diambil hatinya, kemudian untuk budak, wal gharimina, orang yang terlilit utang, fisabilillah dan ibnu sabil. Penjelasannya, yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang lama lalahu, tidak punya harta. Wala kasba, tidak pula bisa bekerja karena cacat misalnya. Dengan pekerjaan yang yaqa'u mauki'an min kifayatihi, yang bisa mencukupinya. Mencukupi dia dan orang yang dia tanggung nafkahnya. Kaman yahtaju, sebagaimana orang yang membutuhkan, orang yang berhajat untuk dirinya dan orang yang wajib, wajabat aili mu'natuhu, yang wajib dia tanggung. Semacam orang ini memiliki kebutuhan untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi, di sini misalnya 10 ribu per hari misalnya. Dan dia tidaklah bisa mendapatkan dari hartanya, hartanya berarti aset yang dia miliki, atau dari pekerjaannya yang layak baginya, kecuali cuma dapat 4.000 per hari. 4.000 per hari, maka kurang dari setengah. Maka ini fakir. Nah, dia bisa diberi uang zakat. Berapa uang zakatnya? Wah, ini keren ini Syafi'iyah. Fayu'ta kifayatal umril ghalibi. Maka dia diberi harta yang cukup untuk sepanjang umurnya, dengan ghalib umumnya umur di situ. Umumnya rata-rata angka kematian itu di umur 65 tahun misalnya. Maka diberi apa yang menjadi kecukupannya, sepanjang itu. Namun ada kaul yang lainnya di Syafi'iyah. Itu kifayatul umril ghalibi itu alal mu'tamad, itu dinilai yang mu'tamad, yang pendapat yang cocok dengan kaidah madhab, pendapat resmi madhab. Wakila kifayatu sanatin. Dan ada pendapat yang lainnya yang mengatakan cukup kebutuhan selama 1 tahun. Kemudian tentang distribusi atau penyaluran zakat, jika dia adalah seorang yang bekerja dengan satu pekerjaan, maka dia diberi uang yang dengan uang tersebut dia bisa gunakan untuk membeli alat alat kerjanya. Atau jika dia bekerja dengan tijarah, perdagangan, perdagangan itu yang dimaksudkan kulaan barang kemudian dijual, maka diberi kepadanya uang zakat yang bisa dia gunakan untuk kulaan. Kulaan apa? Ma, barang-barang yang bagus jika dia berdagang di dalamnya. Biqadri ma yafi ribuhuhu, ya, dengan keuntungannya itu bisa ribuhuhu, keuntungannya itu jadi berapa uang yang uang zakat yang perlu diberikan kepadanya. Jawabannya seukur yang keuntungannya bisa memenuhi kecukupannya. Jadi kalau ini misalnya diberi zakat 5 juta, Pak, ini untuk kulaan. Nah, itu nanti untungnya baru separuh kebutuhannya. Ya, maka ditambahi. Sampai berapa? Oh, misalnya kalau 10 juta nanti keuntungannya bisa untuk cukup kehidupannya, maka haknya 10 juta. Biqadri ma yafi ribuhu bikifayatihi ghaliban. Kemudian untuk fa'ilam yuhsin kasban, jika dia tidak bisa bekerja karena cacat misalnya, atau karena dia itu mulai memiliki atau keterbelakangan mental, u'tiya kifayatahu, maka diberikan kepadanya harta yang mencukupinya, yang harta zakat tersebut bisa dia gunakan untuk membeli ikor, membeli tanah, yastaghilluhu, yang bisa dia ambil manfaatnya. Berarti tanahnya berupa kebun misalnya. Atau yang membelikan adalah imam. Duit zakat tadi tidak dia yang beli, namun yang membelikan adalah imam negara. Kemudian penjelasan tentang miskin. Miskin adalah man, orang yang lahu, dia memiliki maharta yang yasuddu masaddan min kifayatihi, yang seharusnya bisa mencukupi kebutuhannya namun ternyata tidak cukup. Semacam ada seorang yang membutuhkan untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi per hari 10 ribu. Namun dia tidaklah dapatkan dari hartanya yaitu aset atau pekerjaannya kecuali 5 ribu atau 6 atau 7 atau 8 atau 9. Tidak sampai 10. Maka diberikan padanya apa yang diberikan kepada fakir dengan rincian yang telah disebutkan di pembahasan tentang fakir. Apakah dia orang yang punya pekerjaan, ataukah dia orang yang dagang, ataukah dia orang yang tidak bisa bekerja. Jadi ada 3 rincian. Kemudian amil. Amil adalah man, orang yang nusiba, diangkat. Itu diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat birairi ujratin, dan dia diangkat namun tidak diberi gaji. Artinya jika diangkat oleh pemerintah dan diberi gaji oleh pemerintah, dia tidak boleh mengambil jatahnya amil karena sudah dapat gaji. Contohnya adalah kasai, sa'i itu yang tugasnya muter untuk ngambil zakat. Wal katib, yang mencatat. Wal kayal, atau dia tukang nakar. Wal wazan, tukang menimbang harta-harta zakat. Lalu berapa besaran yang dia berikan, zakat yang diberikan padanya? Di sini di madzhab Syafi'i, fayu'ta ujrata mithli amalihi. Maka diberi upah semisal pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kalau kerjaan semacam ini, dengan beban tugas semacam ini, tanggung jawab semacam ini, normalnya di sini berapa gajinya? Nah itu haknya. Jadi haknya bukan langsung 1/8. Oh ini kumpul berapa? 1 juta, oh, berarti 1/8-nya. 100 juta, oh berarti 1/8-nya. Bukan demikian, namun ya upah wajar untuk pekerjaan dan tanggung jawab semacam itu. Kemudian orang yang dilembutkan hatinya, itu ada 4 macam. Orang-orang yang lemah niatnya dalam berislam. Orang-orang yang lemah niatnya dalam berislam, au fi ahlihi. Ya, doa futuniyah fil Islam atau fi ahli ay fi ahli Islam. Ya, kalau ini berarti yang sebelum au itu baru mau masuk Islam. Non muslim baru mau masuk Islam namun belum mantap niatnya untuk masuk Islam. Ya, doa fauniyati fil Islami. Niatnya masih lemah untuk masuk Islam. Au fi ahlihi atau fi ahlil Islam. Ini berarti kemantepannya dia orang Islam, namun kemantepan Islamnya belum bagus. Kemudian yang kedua, orang yang elit di masyarakatnya yang diharapkan, diprediksikan, jika dia diberi zakat dalam jumlah yang besar, maka akan masuk Islamlah orang-orang yang semisal dengan mereka. Jadi yang lainnya akan masuk Islam karena sebab orang tokoh ini diberi harta dari zakat. Kemudian yang ketiga, ini manakala ada orang yang tidak mau bayar zakat dan ada satu suku, satu kampung tidak mau bayar zakat dan posisinya jauh dari ibu kota. Lantas ada suku di dekatnya yang suka rela untuk memeranginya. Manyukatilu mani izzakati. Orang yang memerangi satu suku, satu kampung yang tidak mau bayar zakat. Maka negara tidak perlu harus mengirimkan tentara dari ibu kota karena jauh. Cuma ya cukup mereka yang dekat saja. Nah itu man yuqatilu di sini tergolong mu'alafati qulubuhum. Kemudian demikian juga kaum muslimin yang tinggalnya di dekat perbatasan dengan negeri kafir. Dan perbatasan ini jauh dari pusat pemerintahan. Maka ada suku yang sukarela memerangi orang-orang kafir atau pemberontak yang ada di dekatnya. Akan tapi disyaratkan untuk dua yang terakhir, nomor 3 dan nomor 4. Disyaratkan memberikan zakat kepada mereka lebih mudah, lebih murah biayanya daripada mengirimkan pasukan dari ibu kota. Ibu kotanya Jakarta misalnya. Yang perlu diperangi ada di Irian, ada di Papua. Yang memberangkatkan pasukan, dia sudah memanfaatkan orang Papua saja. Ya, nanti diganti dengan duit, nah itu bisa duit zakat. Maka lebih murah, lebih efisien daripada ngirimkan pasukan. Maka mereka, orang yang ketiga dan keempat ini diberi maharta, harta zakat. Berapa besarannya? Mayahul imamu. Apa yang dipandang oleh penguasa. Atau al-maliku, pemilik harta yang mau membayar zakat. Kemudian ya, riqab dimaknai oleh Syafi'iyah hanya dengan budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang tuannya mengatakan, jika engkau bisa memberikan pada saya uang 50 juta, kamu merdeka. Maka ada namanya transaksi kitabah. Kitabatan sahihatan, transaksi kitabah yang sah. Dan itu bukan bukan pemberi zakat. Kalau pemberi zakat tidak boleh. A punya kewajiban bayar zakat. Kemudian A punya budak mukatab. Ternyata A ini kewajiban zakatnya 50 juta. Ini tak kasihkan. Terus nanti balikkan ya. Ya, kalau maka budak mukatabnya bukan li ghairi muzaki. Budak mukatabnya harus berbeda dengan orang yang terkena kewajiban bayar zakat. Dan kalau transaksi kitabah ini bentuknya angsuran. Jadi 50 juta misalnya diangsur 5 kali. Nah ini mereka diberi ya, dari zakat yang mereka tidak mampu untuk melunasi utangnya. Ya, maka budak tadi punya duit berapa? Saya cuma punya duit 10 juta hasil kerja. Ya, sudah, maka ya, diberi zakat 40 juta supaya lunas dan merdeka. Kemudian gharim. Gharim adalah orang yang berutang dan utangnya bukan tujuan maksiat. Berarti bisa jadi tujuannya taat atau tujuannya mubah. Tujuan mubah contohnya untuk makan. Untuk sekolah anaknya. Kemudian dia tidak bisa bayar. Atau bahkan masya Allah laha untuk maksiat namun wataba sudah tobat dan insaf. Maka dia diberi yang tidak mampu dia bayar. Ma yufi dainahu, yang bisa melunasi utangnya. Sedangkan orang yang berutang untuk mendamaikan dua kelompok, dua suku, atau meskipun isnaini dua orang, maka dia diberi zakat meskipun dia orang kaya. Diberi zakat ma yufi dainahu, yang bisa untuk melunasi utangnya. Kemudian sabilillah, mereka adalah orang-orang yang pergi perang. Berperang namun mutatawiah. Sukarela dalam artian tidak dibayar. Bukan tentara bergaji. Kalau tentara bergaji, ya, sudah haknya dari gaji. Tidak dapat zakat. Zakat itu khusus untuk orang yang berperang dan dia mutatawiah. Tidak dapat gaji, murni suka relawan. Ya, berapa besaran yang diberikan? Diberikan apa yang jadi hajat mereka dan hajat keluarganya selama jangka waktu perang sampai pulang. Jika safarnya itu panjang, dan atau mereka tidak mampu jalan, maka disiapkan untuk mereka kendaraan. Wa ilam ya'tad amsalum, jika orang semisal itu tidak biasa membawa barang-barang dan bekal makanannya, maka huya disiapkan bagi mereka kendaraan yang bisa untuk membawa barang-barangnya. Kemudian Ibnu Sabil itu mencakup pertama musafir, orang yang sudah sedang bepergian dan kehabisan bekal, atau orang yang mau berangkat safar. Oh, masya Allah ya. Orang yang mau berangkat safar dengan syarat safar yang menjadi tujuannya safar mubah. Maka diberikan kepadanya harta zakat yang bisa mengantarkannya ke tempat tujuan. Jika dia tidak punya harta di perjalanannya. Ya, jika dia punya harta di daerah yang akan dia lalui, maka diberikan padanya uang zakat yang bisa mengantarkannya untuk ketemu dengan hartanya. Nah, Ibnu Sabil ini disiapkan untuknya pakai duit zakat markubun kendaraan. Ya, dan kendaraan yang dipakai untuk membawa barang-barangnya dan bekal makanannya. Dengan syarat yang telah disebutkan untuk fisabilillah. Syaratnya apa tadi? Disiapkan kendaraan jika safarnya panjang dan dia tidak mampu jalan kaki. Disiapkan kendaraan untuk mengangkut barang jika dia adalah orang yang tidak terbiasa membawa barang. Orang semisal beliau itu memang tidak pantas dan tidak biasa bawa barang. Kemudian syarat masing-masing dari 8 golongan ini. Maka 8 golongan ini berhak untuk mendapatkan zakat. Syaratnya huriyah kamilah. Merdeka bukan budak. Dan 100% merdeka. Bukan budak atau setengah budak. Karena ada orang-orang yang setengah budak. Namanya muba'ad. Misalnya ada satu budak milik 3 orang. Nah, 1 orang atau 2 orang sudah memerdekakan bagiannya. Namun 1 orang belum. Jadi dia masih sepertiga budak. Kemudian yang kedua adalah muslim. Illa fi man siwa sa'i min anwa'il amili. Kecuali untuk kecuali fi man untuk orang siwa sa'i, selain asa'i dari macam-macam amil, maka boleh kalau dia orang kafir. Tadi amil ada 3 macam ya. Sa'i, katib, kayal, wazan. Tadi di amil itu ada 4 personil atau 4 jenis pekerjaan. Ada sa'i, ada yang muter-muter, ada katib juru tulis, ada tukang timbang, dan ada tukang takar. Nah, untuk maka yang boleh non muslim adalah macam-macam amil dari 4 jenis amil tadi kecuali sa'i. Dari 4 jenis amil kecuali sa'i, maka yang 3 itu boleh non muslim. Sedangkan kalau sa'inya harus muslim. Karena 3 yang lainnya itu keterampilan. Kalau cuma muter kan modal jalan sama ngomong, itu masa enggak ada orang Islam yang bisa. Tapi kalau tukang tulis boleh jadi ada, enggak ada orang Islam yang bisa. Akhirnya bagian pencatatan, pembukuan itu diambil dari non muslim. Nah, tukang timbang itu bisa jadi non muslim. Catatan kaki 1 bikhilafi nahwi sa'in. Ini tidak berlaku untuk semacam sa'in. Nah, kemudian yang ketiga, bukan Bani Hashim dan bukan Bani Muttalib. Karena itu keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat dalam mazhab Syafi'i. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Demikian juga mantan budak dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena Nabi mengatakan, maulal qaumi minhum. Bekas budak seseorang itu, bekas budak dari satu suku, itu bagian dari suku itu. Maka bekas budak Bani Hashim, itu Bani Hashim. Naam, jawaza katsir minal ulama, banyak ulama membolehkan memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib jika mereka tidak mendapatkan bagian dari khumusul khumus. Jadi kalau ada jihad dan perang dengan orang kafir dan pasukannya pasukan sukarelawan, bukan pasukan profesional berbayar dan bergaji, maka 4/5 itu dibagikan kepada tentara. 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk kepentingan umum, untuk Allah dan Rasulnya. Nah, 1/5 ini nanti dibagi 5. 5, 1/5 yang dari harta rampasan perang itu nanti dibagi 5. Salah satu bagiannya untuk keluarga Nabi. Maka sebagian ulama mengatakan ketika keluarga Nabi tidak mendapatkan 1/5 dari 1/5. Atau ya hampir-hampir sudah tidak ada lagi jihad. Padahal ini miskin. Nanti kalau jihad enggak ada, ya sedekah enggak boleh, sudah mati mereka. Nih, maka sebagian ulama membolehkan ketika sudah tidak ada aktivitas jihad atau ada namun mereka tidak diberi, boleh diberi dari zakat. Dan di antara yang berfatwa demikian adalah Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Ini sebagai pembanding. Kemudian ada kalimat berikutnya. Wa yajuzu taqliduhum fi amali nafsi lal ifta'i. Ini. Maka boleh taklidnya mereka untuk diri mereka sendiri. Jadi ini Bani Hashim ini kemudian dia taklid dengan kalau muktamad madhab dia tidak boleh. Tidak boleh dapat zakat sama sekali. Ini. Namun tadi ada katsir minal ulama. Maka kalau untuk amal diri sendiri mereka boleh taklid dengan mereka boleh taklid dengan yang membolehkan. Ini karena tidak ada fai, tidak ada subsidi dari harta rampasan perang, maka dia boleh taklid dengan katsir minal ulama yang membolehkan mengambil zakat dan menerima zakat untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lal ifta, namun tidak boleh memfatwakannya. Kemudian wajib isti'ab al-mawjudin. Isti'ab itu mencakup semua al-mawjudin yang ada dari 8 golongan. Untuk zakat mal dan zakat fitrah. Dan fitrah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, zakat mal dibagi 8 golongan, fitrah juga dibagi 8 golongan. Dan 8 golongan di sini, 8 golongan yang ada. Nah, yang ada itu semuanya harus diikut ngicipi zakat. Kalau Misalnya dari 8 golongan ada 5, maka zakat satu kampung itu tidak boleh hanya ditujukan pada satu golongan saja. Namun 5 golongan itu semuanya ikut ngicipi, ikut merasakan. Ini isti'ab. Namun wallah alim caranya bacanya Ibnu Ujail dan Al-Asbahi, dan ini pendapat mayoritas yang belakangan memfatwakan bolehnya mencukupkan diri dengan satu golongan saja. Tapi kalau resminya muktamadnya mazhab Syafi'i tidak boleh. Jika di daerah tersebut ada dari 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat ada 5, ya 5-5-nya harus ikut merasakan zakat tersebut. Namun banyak mutaakhirin Syafi'iyah yang membolehkan untuk satu golongan saja. Di samping juga membolehkan memindah atau mentransfer zakat. Bahkan menyerahkannya hanya kepada satu orang. Namun ini berbeda dengan muktamadnya madhab, ya. Ini pendapat sejumlah Syafi'iyah, bahkan Syafi'iyah belakangan. Maka diperbolehkan taklid dengan mereka-mereka tadi, Ibnu Ujail, Al-Asbahi, dalam masalah 3 masalah di atas. Ya, tentang yang pertama membolehkan untuk satu golongan saja. Dan yang kedua membolehkan untuk transfer zakat. Dan membolehkan untuk hanya untuk satu orang. Ya, wa bi akhiri ma sarahnahu, maka dengan akhir apa sarah yang kami telah berikan, tama, selesai sudah kitab Safinatun Najah karya Al-Alama Syekh Salim Ibn Abdillah Ibn Sa'ad Ibn Sumair Al-Hadrami, naf'allahu bihi, amin. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang atas matan Safinatun Najah ditutup dengan wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kalau safinahnya sudah selesai, namun ada takmilah pelengkap dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jadi kalau safinah itu isinya hanya tohara atau depan akidah, kemudian toharah, kemudian sholat dan zakat. Ini toharah, akidah di depan, akidah, toharah, sholat dan zakat. Kemudian ditambah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani, ditambah dengan puasa. Alasannya waqad zayyalahu Syekhul Fadil. Syekh Fadil Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menambahkan beberapa fasal tentang puasa. Dikasratil hajati, alasannya karena banyaknya kebutuhan tentang fikih puasa. Dikasratil wukuhi, karena sering terjadinya. Fa'ahbabna an-nasrohaha, maka kami pun berkeinginan untuk mensarahnya dalam rangka menyempurnakan faedah. Ya, maka berarti matan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani, kemudian sarah dari penulis Nailul Roja. Jadi matanya disampaikan, puasa Ramadan wajib dikarenakan satu dari 5 hal. Menyebut nama Ramadan tanpa ditambahkan kata-kata bulan di depannya itu tidak makruh menurut pendapat yang benar. Ini, maka pendapat yang sahih dalam madzhab Syafi'i, boleh tanpa makruh menyebut Ramadan saja. Ya, ada pendapat yang lain yang mengatakan ya semestinya syahrul Ramadan. Telah lewat di pembahasan tentang arkanul Islam, bahasanya puasa dalam bahasa Arab artinya menahan, sedangkan secara syariat menahan yang bersifat khusus dengan tata cara khusus dan dengan niat khusus. Artinya wajib puasa Ramadan untuk orang yang terkumpul padanya syarat-syarat wajib puasa Ramadan sebagai berikut. Dengan adanya salah satu dari lima hal. Dan dengan ditambahkan dua hal yang belum beliau sebutkan jadinya tujuh. Ya, maka puasa Ramadan itu wajib yang pertama karena melihat tanda-tanda yang menunjukkan tibanya Ramadan fil bilad di satu negeri. Dan itu adalah tanda-tanda yang muktamadah. Tanda-tanda yang bisa dipegangi. Semacam lentera-lentera yang digantung di atas mimbar. Atau mendengar madafi. Madafi itu meriam. Meriam yang dibunyikan. Watobul atau beduk yang ditabuh. Mimayah sulubi i'tiqadun jazim. Yang terwujud dengannya keyakinan kuat bahwasannya menurut pemerintah hari puasa sudah tiba. Ini kebutuhan di zaman sebelum ada radio, televisi. Gitu. Ya, maka pemerintah itu mengumumkan tibanya Ramadan ada yang dengan membunyikan meriam. Buer, gitu. Ini suara meriam. Maka rakyat pada tahu oh dari pemerintah besok itu sudah puasa Ramadan. Maka ada sama'ul madafi. Mendengar suara meriam. Kalau sekarang ya berarti diganti dengan pengumuman resmi lewat radio dan televisi. Yang kedua, informasi dalam jumlah yang mutawatir meskipun dari orang kafir. Kalau hilal telah terlihat atau hilal itu ada di satu mahal, di satu tempat yang matlaknya itu sama dengan matlak tempatnya. Ini, tempat orang ini kita di Pogung ya, maka ada berita mutawatir terlihat hilal di satu lokasi yang satu matlak, satu tempat terbit. Terbitnya dalam ini terbitnya hilal dengan poku. Aramli di Nihayatul Muhtad menambahkan Aramli dalam fikih Syafi'iyah itu ada Aramli anak, ada Aramli bapak. Dua-duanya disebut Aramli. Dan ini sebagaimana bapaknya yang juga namanya Romli. Thaminan menambahkan sebab wajibnya puasa Ramadan yang ke-8. Yaitu wajibnya puasa Ramadan bagi orang yang mengetahui hilal pakai ilmu hisab. Jadi kalau pakai ru'yah itu hilal tidak terlihat atau hilal tidak hilal tidak terlihat, namun berdasarkan ilmu hisab hilal sudah masuk. Maka bagi ahli hisab wajib puasa. Demikian juga dengan hisabnya ataukah dengan tanjimnya, dengan ilmu nujumnya. Jadi ada ilmu hisab, ada ilmu nujum. Ini ada sedikit perbedaan di maknanya di fikih Syafi'iyah. Di sini enggak dijelaskan. Oh, nanti dijelaskan di bawah. Hasib sama munajib. Demikian juga orang yang meyakini benarnya. Orang yang meyakini benarnya. Jadi kalau pakai di penjelasan di sini ya bisa dimaklumi puasa saudara-saudara kita dari ormas Muhammadiyah. Ya, dia punya ahli hisab, kemudian ini satu ormas percaya dengan ahli hisabnya. Sudah wajib baginya puasa. Karena dia ahli hisabnya yang ngitung, nah itu wajib puasa. Kemudian yang percaya wajib juga puasa. Itu kalau ramli. Kalau ramli apa? Wujubuhu, itu yang perlu digarisbawahi, wujubu. Sedangkan kalau Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan puasa Ramadan untuk keduanya tidak wajib, namun cuma boleh saja. Sudah boleh namun lam yujizihuma, tidak sah untuk keduanya. Ya, boleh namun tidak sah. Ya, tidak sah an Ramadan, tidak sah sebagai Ramadan. Ini puasanya tidak sah sebagai Ramadan. Itu kalau Ibnu Hajar Al-Haitami berbeda dengan Ar-Ramli. Nah, apa beda ahli hisab dengan ahli nujum? Ahli hisab atau al-hasib adalah orang yang mengandalkan posisi rembulan dan memperkirakan perjalanan rembulan. Munajim adalah orang yang berpandangan bahasanya awal bulan itu ditandai dengan munculnya bintang tertentu. Jadi kembali ke matan ya. Kalau matan mengatakan ada lima. Lima tadi ditambahi dua. Di sarahnya. Ru'yatul alamat. Sama ikhbaru adadil mutawatir. Kemudian ditambahi tiga. Yang ketiga oleh Ramli dan ayahnya. Yaitu untuk ahli hisab dan ahli nujum. Maka kita sudah dapat tiga yang terakhir, malah tiga yang terakhir ya, lima yang pertama belum. Maka kemudian kita masuk pada lima yang pertama. Yang pertama adalah dengan mengenapkan Syaban menjadi 30 hari. Al-makna artinya, nomor satu dari lima hal yang menyebabkan wajibnya puasa Ramadan dengan adanya salah satu dari lima hal tersebut adalah menggenapkan Syaban 30 hari. Hatta sampai-sampai law ra'a hilal Syaban wahidun. Seandainya ada satu orang sendirian melihat hilal Syaban atau hilal akhir Syaban. Walam atau hilal Syaban ya. Hilal Syaban. Dan namun orang ini lam yathbut indal hakim. Persaksiannya tidak diterima oleh hakim. Maka Ramadan itu berlaku untuknya dengan mengenapkan 30 hari. Jadi 30 hari Syaban dari dia melihat hilal Syaban. Ada orang yang lihat hilal Syaban, lapor, tidak diterima laporannya. Maka jika Syaban menurut hitungan dia, menurut ru'yah dia sudah 30, meskipun dia tidak lihat hilal Ramadan, wajib baginya untuk berpuasa. Ya, puasanya puasa sendirian berarti. Yang kedua, ya, puasa itu wajib karena melihat hilal. Ini berlaku untuk orang yang melihatnya. Meskipun orang yang melihat tersebut adalah orang yang fasik. Hilal itu sudah dikenal. Yang disebut hilal itu bulan sabit yang muncul pada malam pertama, malam kedua, malam yang ketiga. Malam keempat dan seterusnya dalam bahasa Arab disebut komar. Jadi satu, dua, tiga disebut hilal. 4 dan seterusnya disebut qamar. Al-makna artinya perkara yang kedua yang menyebabkan puasa Ramadan itu wajib dengan adanya salah satu dari 5 perkara tersebut adalah ketika seseorang meskipun dia fasik melihat sendiri hilal, maka wajib baginya berpuasa karena sebab melihat hilal. Nah, kenapa ada tambahan wa in kana fasikun? Jadi kalau untuk orang yang lihat hilal secara langsung meskipun dia fasik, wajib baginya untuk puasa. Nah, kalau orang yang tidak lihat, nah ini. Maka untuk orang yang tidak lihat adalah bisubutihi, terbuktinya kalau Ramadan itu tiba untuk orang yang tidak melihat hilal secara langsung. Berarti dia cuma percaya saksi hilal. Nah, saksi hilalnya harus biadli syahadah. Adil itu orang yang baik agamanya. Nah, adil itu ada 2 macam. Adil riwayah, adil dalam dunia hadis, periwayatan hadis, sama adil syahadah. Nah, yang dimaksud adil syahadah itu seperti apa kriterianya? Ya, kriterianya adalah orang yang tidak melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, orang yang ketaatannya lebih dominan daripada maksiatnya. Dan dia orang yang merdeka. Kalau adil riwayat itu tidak harus merdeka. Riwayat hadis itu boleh dilihatkan oleh budak. Kalau adil syahadah, dia orang yang merdeka, rasyid, orang yang cerdas akalnya, punya muru'ah, kehormatan dan nama baik, orangnya itu sadar, bukan orang yang suka lalai, natiqon, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat. Maka tidak cukup kalau dia fasik. Fasik berarti lawan dari adil. Kalau dia fasik, jadi kalau saksi hilalnya itu fasik, ya, kita yang tidak lihat hilal, yang tidak lihat hilal, tidak boleh percaya. Tapi orang fasik itu sendiri yang lihat, dia wajib puasa. Kita yang tidak lihat, cuma berdasarkan informasi, informannya orang fasik, nah, kita tidak wajib untuk puasa. Dianya wajib puasa. Kenapa wajib puasa? Nomor 2. Kenapa kita tidak wajib puasa? Ya, karena dia tidak memiliki ketentuan nomor 3, adil syahadah. Maka tidak cukup kalau dia fasik atau anak kecil atau budak atau perempuan. Ya, adil syahadah itu harus laki-laki. Ya, kalau adil riwayat, ngeriatkan hadis, nah, perempuan juga boleh. Ya, maka ada adil syahadah sama adil riwayat. Di antara perbedaannya adalah ya, masalah budak dan masalah perempuan. Ya. Nah, ini kemudian dijelaskan. Wala tustaratul huriyah wa dhukura fi adil riwayati. Nah, bedanya dengan adil riwayat, tadi kan syaratnya adil syahadah. Kalau adil riwayat itu tidak disyaratkan merdeka. Budak boleh meriatkan hadis. Wa dzukura tidak disyaratkan laki-laki. Perempuan boleh meriatkan hadis. Dan kalau adil syahadah disyaratkan harus laki-laki, bukan perempuan. Dan disyaratkan merdeka, tidak boleh budak. Wal mana artinya? Perkara nomor 3 dari 5 hal yang puasa Ramadan itu wajib karena keberadaan salah satu darinya adalah terbuktinya kedatangan Ramadan menurut qadhi berdasarkan ru'yah yang dilakukan oleh adil syahadah. Dia melihat hilal setelah tenggelamnya matahari. meskipun dia adalah orang yang tajam penglihatannya. Ya, tidak disyaratkan harus penglihatan normal. Kan penglihatan itu ada yang tajam penglihatan, normal, dan ada yang lemah. Maka tidak disyaratkan harus standar normal. Boleh di atas normal, yaitu yang tajam penglihatannya. Siapa itu hadidul basar, catatan kaki? Orang yang mampu dengan kemampuan penglihatannya untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang penglihatannya cuma normal. Maka di dunia penglihatan, pendengaran, juga penciuman, kan ada yang penciumannya tajam, penciuman normal, penciumannya lemah. Maka penglihatan juga demikian. Kalau dalam masalah perubahan warna air, ini air berubah ataukah tidak, itu parameternya misalnya untuk bau, itu penciuman normal, bukan penciuman tajam. Kalau penciuman tajam bilang, oh ini udah bau, itu enggak masuk. Meskipun dia bilang sudah bau, kalau orang yang normal bilang tidak bau, tidak apa-apa, itu masih belum bau. Jadi parameternya penciuman normal. Penciuman tajam tidak dipakai. Nah, kalau di sini penglihatan tajam boleh tetap dipakai. Kemudian yang keempat, informasi. Kalau tadi pengumuman dari qadhi, kalau nomor tiga. Nah, kalau di sini, ya, berarti kalau nomor tiga itu berkenaan dengan formal. Ini berkenaan dengan formal. Ini untuk putusan pemerintah. Ya, kemudian yang keempat. Kalau yang keempat itu informasi. Ini informasinya non-formal. Informasi dari orang yang statusnya adil riwayat, yang bisa dipercaya, baik masuk ke dalam hati atau ada waqa'a fil qalbi, merasuk ke dalam hati kita, orang ini jujur ataukah tidak. Atau bukan orang yang terpercaya, jika masuk ke dalam hati kita, terbetik dalam hati kita, orang ini jujur. Ada adil syahadah, kalau ini adil riwayat. Adil riwayat adalah orang yang terkumpul padanya lengkap terpenuhi syarat adil syahadah selain dua poin, yaitu masalah merdeka, berarti dia budak, dukura, jenis kelamin laki-laki, berarti dia perempuan, sebagaimana telah Anda ketahui. Jadi ada budak ngasih informasi ke kita kalau dia sudah lihat hilal. Maka kalau dia adil riwayat dan dipercaya, maka meskipun kita tidak yakin dia benar, kalau dapat informasi, di sini disampaikan wajib puasa Ramadan karena dia adil riwayat. Atau kita kurang percaya, namun di hati itu merespon informasinya, oh ini benar, kayaknya benar. Wal murad bihi huna, dan yang dimaksud dengannya dalam hal ini adalah tidak dikenal kalau dia berbohong. Pemberi informasi tadi, menurut al-mukhbar, orang yang diberi informasi, pemberi informasi ini tidak pernah berbohong. Wal makna, artinya faktor atau sebab yang keempat dari lima faktor yang menyebabkan wajib puasa Ramadan dengan keberadaan salah satu dari lima hal tersebut adalah informasi non-formal, ya, bukan pengumuman pemerintah. Informasi dari orang yang tidak dikenal berbohong menurut orang yang diberi informasi. Bahwasannya dia melihat hilal atau hilal itu sabata ada. Dan hilal itu terlihat di daerah yang matlaknya, matlak orang tersebut sama dengan matlak tempat itu. Dengan syarat orang yang diberi informasi tidak meyakini kesalahan informasi orang ini. Kemudian demikian juga informasi dari orang yang diketahui kalau dia berbohong menurut orang yang menerima informasi tentang hilal. Namun orang yang diberi informasi ini yakin kalau itu benar. Ya, dia bohong, tapi kalau masalah hilal, masalah Ramadan, dia tidak mungkin bohong. Ya, meskipun dia fasik atau anak kecil. Kemudian yang kelima, ini untuk orang yang tidak bisa mengetahui secara pasti hilal, karena dia disekap di ruang bawah tanah atau di penjara atau yang lain. Maka kewajiban puasa Ramadan itu berlaku untuknya dengan sangkaan kuat tibanya Ramadan dengan ijtihad. Ijtihad di sini ijtihad fiqhi, bukan ijtihad usuli. Nanti kita lihat. Ini berlaku untuk orang-orang yang istabaha alaihi dhalika. Dia tidak jelas mengetahui kapan pastinya Ramadan tiba. Karena dia dalam penjara bawah tanah atau disekap di ruangan bawah tanah. Dan itu berasanya berhari-hari. Padahal kemarin kena sekap itu kayaknya sudah pertengahan Sya'ban. Ini sudah puasa belum ya? Makna artinya, poin yang kelima dari lima perkara yang wajib puasa Ramadan karena keberadaan salah satu darinya adalah sangkaan tibanya Ramadan dengan ijtihad fi hakiman, untuk orang yang rancu baginya Ramadan dengan bukan Ramadan. Kenapa rancu? Linahwi habesin, karena semacam ditahan atau dipenjara di bawah tanah misalnya. Maka dia saya itu kesekap sejak pertengahan Sya'ban. Ini sudah berapa hari di sini ya? Ya, maka dia pakai ijtihad-ijtihad itu membaca tanda-tanda. Mungkin kadang itu terang, kadang gelap. Obat pas terang itu mungkin siang. Agak gelap itu malam. Dia hitung itu. Saya masuk di sini itu tanggal 15 Sya'ban. Gitu. Terang, agak terang, gelap. Terang, gelap, dihitung dia. Oh, ini kayaknya sudah ini. Sudah 20 hari saya di sini. Ini sudah Ramadan sudah tiba. Maka dia wajib puasa. Tadi membaca agak terang, agak gelap, agak terang, agak gelap. Dan jika ternyata waqa'a shaumu fihi, puasanya betulan di bulan Ramadan, fa'ada'un, maka statusnya dia puasa ada. Namun ternyata hasil prediksinya itu meleset, ternyata realnya itu setelah Ramadan berakhir, maka statusnya puasa sah qada'. Kalau ternyata belum puasa Ramadan, belum Ramadan, maka waqa'a naflan, statusnya jadi puasa sunnah. Karena jadi puasa sunnah, maka dia tetap puasa Ramadan di waktunya jika menjumpai Ramadan. Wa ila, jika tidak, maka dia qadha. Itu lima. Kemudian tadi ditambah dua. Ada tanda-tanda umum semacam apa, meriam atau berita mutawatir meskipun dari banyak dari orang kafir. Kemudian ada tanda yang kedelapan untuk, atau alasan yang kedelapan untuk ahli hisab dan ahli nujum. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.